Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kita akan melanjutkan di sini bab yang ke-81. Termasuk dosa besar adalah bab ma'ja'a fil ghibah. Bab yang datang menjelaskan tentang permasalahan ghibah. Permasalahan ghibah, suatu yang haram. Kadang-kadang seseorang tidak sengaja dia membicarakan saudaranya dan masuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, termasuk dosa besar. Ya, untuk kemudian seseorang terjaga dalam perbuatan ghibah ini. Dan Nabi sudah menyebutkan definisi tentang ghibah. Bagaimana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, Imam Nawawi juga beliau menyebutkan di dalam Riyadhus Shalihin, yang beliau menyebutkan panjang lebar tentang masalah ini, tentang permasalahan larangan ghibah. Dia menyebutkan di situ di kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Umur Al-Manhi Anhu, kitab yang membahas perkara-perkara yang dilarang padanya. Kemudian beliau menyebutkan bab yang pertama adalah bab tahrimul ghibah, bab haramnya ghibah. Kenapa beliau menyebutkan seperti ini? Karena kebanyakan orang terjatuh di dalam permasalahan ghibah. Dan kadang mereka biasa menyebutkan bumbunya atau nikmatnya pembicaraan itu kadang kalau ghibah, membicarakan orang lain. Ya, membicarakan tetangganya, saudaranya, dan sebagainya. Membicarakan tentang ya sesuatu yang tidak dia sukai, demikian juga akhlak-akhlak yang sebenarnya tidak boleh untuk dibicarakan. Kadang lama berbicara dengan itu. Dan Allah SWT misalkan seperti itu, seperti memakan ya daging. Ayyuhal hadukum antakulalah ma'akhihi maitan. Apakah kalian suka untuk memakan dagang, yakni dagingan, daging saudaranya yang sudah dalam keadaan mati? Ayyuhal hadukum, apakah mau salah seorang dari kalian ayyakulalah ma'akhihi maitan, untuk dia memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Demikian Allah SWT misalkan. Oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan tentang permasalahan ghibah ini, untuk seorang berhati-hati untuk jatuh kepada perbuatan ghibah. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, definisi ghibah ini bisa ditulis semua di situ oleh beliau. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Mereka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi mengatakan, ini cukup untuk kita mengetahui definisi ghibah. Jadi keruka akhaka bima yakrah, penyebutanmu tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Ya, dia tidak suka kalau hal itu disebut-sebut. Ya, kemudian dikatakan, kila dikatakan, afaraita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila yang aku ucapkan itu ada pada diri saudaraku? Benar-benar dia umpamanya orangnya cerewet, ya umpamanya, atau mungkin badannya ini dan itu, kurus dan semisalnya umpamanya seperti itu, atau dia pendek dan semisalnya, yang dia tidak suka kalau disebut seperti itu. Kalau maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingka Nabi himatakul, apabila di dalam diri dia itu apa yang kamu ucapkan, fakat iktab tahu, maka engkau telah menggibahi dia. Itulah ghibah. Itu ghibah. Padahal diri dia itu ada. Ada pada diri dia sifat tersebut, tapi dia tidak suka untuk disebutkan. Maka itu adalah ghibah. Wa ilam yakun fihi matakul, kalau tidak ada pada diri dia itu yang kamu ucapkan, fakat bahatahu, maka engkau telah mendustakan dia. Yani iftarai tahu, maka engkau telah yani mengarang-arang tentang dia, berbohong tentang dia. Rawi Muslim. Ya, ini demikian. Ini ghibah definisi tersebut. Ya, ini menyebutkan tentang saudaranya yang tidak dia sukai. Maka ini tidak boleh. Kemudian disebutkan di situ oleh beliau, wa qaulullahi ta'ala, demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtab ba'dukum ba'dhon, dan jangan menggibahi salah seorang kalian satu dengan yang lain. Demikian Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian beliau menyebutkan di sini banyak beberapa hadis. Kita baca dulu semuanya, baru nanti kita sebutkan di situ ada hal-hal disebutkan oleh Imam Nawawi, hal-hal yang boleh seseorang untuk berghibah padanya. Dan kita berhati-hati juga, walaupun di situ ada yang boleh ghibah yang diperbolehkan, tetapi jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan ini. Beliau menyebutkan pertama, An Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fi khutbatihi yaum an-nahr. Di khutbah beliau yaum an-nahr. Nahr yakni memotong unta. Menyembelih di situ binatang ternak. Kapan itu? Ketika beliau melakukan haji wada. Setelah itu yakni kurang lebih 3 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal. Waktu itu beliau berkhutbah di Padang Arafah dihadiri oleh para sahabat waktu itu. Dan disebutkan bahwa itu terjadi ya setelah Fathu Mekah. Disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Fasakatna, maka kami diam. Karena waktu itu para sahabat sudah tahu bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Sudah tahu waktu itu dan perbuatan haji itu sudah ada dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Maksudnya mereka mendatangi ya Masjidil Haram. Karena itu sudah ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di zaman Nabi di zaman jahiliyah maka berubah di situ perbuatan-perbuatan syirik. Maka waktu itu para sahabat pun diam. Hatta dunanna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Sampai kami menyangka bahwa beliau akan memberikan nama selain dari nama yang sudah kami kenal. Faqala alaysa dzal hajjah? Bukankah ini Dzulhijjah? Qulna bala. Kami katakan bahkan. Qala fa ayyu baladin hadha? Negeri apa ini? Fasakatna, maka kami pun diam. Hatta dunanna annahu sayusammi bi ghairi ismi. Sampai kami menyangka Nabi akan memberikan nama selain dari nama yang mereka ketahui. Ya, yaitu Mekah, yaitu Al-Haram, demikian. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, alaysa baladullah Al-Haram? Bukankah di sini adalah negeri Allah Al-Haram? Qulna bala, kami katakan bahkan ya, ini iya. Qala fa ayyu yawmin hadha? Hari apa ini? Fasakatna, maka kami pun diam. Hatta dunanna annahu sayusami bi ghairi ismi, sampai kami menyangka beliau akan berikan nama selain dari namanya. Faqala alaysa yawman nahr, bukankah ini adalah hari nahr, yakni memotong atau menyembelih? Qulna bala, kami katakan bahkan. Qala fa inna dima'akum, kemudian Nabi menyebutkan setelah menyebutkan yakni besarnya tempat tadi, demikian juga bulan tersebut, demikian hari tersebut. Nah kemudian Nabi SAW boleh mengatakan sesungguhnya fa'ina dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, demikian juga harta-harta kalian, wa aradakum, demikian juga kehormatan-kehormatan kalian. Oleh karena itu masuk di dalam bab ini, masuk di situ tidak boleh kita menggibai seseorang. Kehormatan manusia itu alaikum haram, atas kalian itu haram. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini, hari waktu itu. Ya, yaumikum hadha, bisyahrikum hadha, di bulan kalian ini. Bahkan bulan tersebut tidak boleh untuk kemudian berperang. Semua dalam surah At-Taubah, inna idata syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atul hurum. Di situ ada 4 bulan haram, tidak boleh berperang, harus dihormati. Yaitu apa disebutkan Dzulqa'dah. Sekarang kita ini Dzulqa'dah sekarang ini. Karena biasanya Dzulqa'dah itu mereka bahkan di zaman jahiliyah mereka membutuhkan waktu untuk menuju Mekah. Ini terjadi gencatan perang, istilahnya seperti itu, tidak boleh ada peperangan. Ya, Dzulqa'dah karena apa? Waktu mereka berangkat ke Mekah. Kemudian Dzulhijjah itu hajinya itu. Ya. Jadi tanggal 9 demikian juga 10. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian 10, 11, 12, 13. Ini bulan itu tidak boleh berperang. Demikian juga setelahnya apa? Muharram. Dzulqa'dah, demikian juga Dzulhijjah, kemudian Muharram tidak boleh berperang. Yang satunya adalah Rajab. Rajab Mudhor, demikian disebutkan. Di situ ada suku Mudhor. Ya, ini 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang haram, tidak boleh ditumpahkan darah. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, di negerimu ini, negeri kalian ini, wa satalqauna rabbakum, maka kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, fa yas'alukum an a'malikum." Maka Allah akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Ala fala tarji'u ba'di kufaran. Ketahuilah, janganlah kalian kembali setelahku kufar, menjadi kafir lagi, murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, memukul salah seorang kalian leher yang lainnya. Ini kemudian berperang. Larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala bal yubalik asyahid minkum al-ghaib, maka hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak datang di antara kalian. Fala'alla ba'du man yablughu, maka mungkin orang yang sampai kabar itu ayyakuna aw'a, untuk dia lebih paham mimman sami'ahu, dari orang yang mendengarnya. Kadang ya, kadang orang yang dia itu tidak ikut di majelis ilmu itu lebih tahu daripada yang ada di sini. Ada yang dia itu ikut majelis itu. Ya, demikian. Tumaqala, kemudian Nabi mengatakan alahal balaghta. Alahal balaghtu. Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan? Qulna na'am, kami katakan iya. Qala Allahumma, Allahumma syahad. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah saksikanlah. Qala salasa. Nabi mengatakan 3 kali. Akhraja, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian berikutnya, ini hadis nomor 158. Walahuma, yakni disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An ibni Amr, ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al muslim man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim disebutkan, yakni kenapa disebutkan muslim di sini? Maksudnya adalah afdalul muslimin, sebagus-bagus muslim. Bukan berarti orang yang kemudian bergibah, demikian juga orang yang dia itu mungkin pernah mencuri berarti kafir, tidak di sini. Maksud al-muslim di sini adalah muslim yang paling afdol. Muslim yang paling bagus adalah apa? Man salim al-muslimun, yakni orang-orang yang muslim itu selamat min lisanihi wa yadihi, dari mulutnya dan tangannya. Jadi muslim yang bagus adalah muslim yang dia itu apa? Selamat lidahnya dan tangannya. Selamat lidahnya dari menggigit saudaranya. Demikian juga selamat saudaranya dari tangannya, entah mungkin memukul atau mungkin bahkan mencuri atau yang semisalnya. Maka muslim yang bagus adalah demikian. Wal muhajir, adapun orang yang hijrah, yang sebenarnya itu adalah apa? Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah larang. Itu orang yang hijrah sebenarnya. Orang yang hijrah sebenarnya itu adalah orang yang dia itu hijrah dari apa yang Allah larang. Semua para ulama, kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan muslim itu ditinjau dari mulutnya, demikian juga tangannya? Kenapa enggak disebutkan kakinya? Atau mungkin enggak disebutkan di situ, yakni bagian tubuh yang lain? Disebutkan karena kebanyakan kemaksiatan timbul dari situ, dari lisan, demikian juga dari tangannya. Oleh karena itu Nabi menyebutkan 2 hal tersebut. Juga disebutkan kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah SWT larang. Ini supaya orang-orang yang sudah hijrah itu kemudian tidak merasa apa? Tidak merasa selamat. Kan kadang-kadang seperti itu. Sudah hijrah berarti sudah. Kan aku sudah hijrah. Apa akan masuk surga dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bermaksiat. Oleh karena itu Nabi menyebutkan kalimat ini. Paham ya? Ya, di sini Nabi mengatakan orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah larang. Supaya apa? Supaya orang yang hijrah itu pun apa? Supaya dia itu merasa berhati-hati juga. Karena hakikat hijrah adalah ini. Hijrah dari segala sesuatu yang Allah larang. Ini demikian disebutkan. Sebagian mengatakan juga agar apa? Agar orang yang dia itu tidak sempat hijrah ke Madinah, karena Mekah kemudian menjadi negeri kaum muslimin kan, mereka terhibur dengan hadis ini. Ternyata hijrah itu bukan sekedar berpindah saja, tetapi juga orang yang dia itu menjauhi kemaksiatan termasuk hijrah. Oleh karena itu mereka merasa terhibur dengan hadis ini. Mereka mengatakan seperti itu juga. Kemudian berikutnya hadis nomor 159. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diperbincangkan. Di situ ada Abdurrahman bin Shamit. Dia majhul, tidak diketahui. Demikian. Walaupun Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwa itu adalah syaratnya adalah bagus karena ada penguatnya. Tapi di sini ulama adalah dhaif. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Marfu'an, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akala lahma akhihi, barang siapa yang memakan daging saudaranya fi dunia di dunia, yaitu apa? Menggibahi. Kuriba ilaihi yaumal qiyamah, akan didekatkan untuk dia itu hari kiamat dagingnya itu. Adapun dalam ayat tadi kan cuma dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, demikian. Wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, kulhu, makanlah daging ini. Maitan dalam keadaan bangkai. Kama akal tahu hayyan, sebagaimana engkau memakannya ketika masih hidup. Dalam keadaan daging ini hidup, dalam keadaan dia itu hidup. Fayakulhu, maka kemudian dia makan daging yang sudah menjadi bangkai ini. Fayaklah, kemudian dia itu menjadi wajahnya muram, wajahnya berkerut. Wayasih, kemudian berteriak. Hadisnya dhaif tadi kita sebutkan. Tapi sudah cukup. Yani Allah memisalkan tadi seperti seorang yang menggibah itu seperti seorang yang makan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Rawi ya alabi ya bisa nadin hasan. Tadi kita sebutkan di situ ada rawi yang dhaif. Kemudian disebutkan berikutnya hadis nomor 160. Iya tadi iya ilah hadis tadi kita sebutkan ini. Ya Abdurrahman bin Somit itu nomor 160 ini. Adapun 159 di situ ada Muhammad bin Ishaq, yaitu Mudalis. Ya, Mudalis. Ada apa di sini? Karena di situ ada Abdurrahman bin Somit. Di sini ada dhaif. Walid bin Hibban wa sahahu Walid bin Hibban dan mensahihkan beliau, fi qisati Ma'is, di kisahnya Ma'is. Ma'is itu adalah seorang sahabat yang dia itu berzina, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan rajam. Kemudian ditegakkan rajam. Ana rajulan qala li akhar, ada seorang laki-laki berkata kepada yang lainnya, undur ila hadza rajul, lihatlah kepada orang ini, allazi satarallahu alaihi, Allah telah menutupi kesalahan dia, tidak ditampakkan, tetapi dia datang kepada Nabi untuk ditegakkan hudud, bertobat, dan Allah menerima tobatnya. Falam yada nafsuhu, maka dia tidak membiarkan jiwanya, hatta rujima rajmal qalb, sampai dia itu dirajam, dilempar batu. Orang sudah menikah, ya, kemudian dia bersaksi dia itu berzina, maka dirajam. Seperti di sini disebutkan rajmal qalb, seperti dilemparnya anjing. Faqala lahu man Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada keduanya, "Kula min jifati hadzal himar, makanlah oleh kalian berdua dari bangkai keledai ini. Al-mayyit sudah menjadi bangkai, sudah mati. Kama akaltuma, sebagaimana kalian berdua memakan irdo hadza rajul, kehormatan orang ini. Baina ma akaltuma, sesungguhnya apa yang kalian makan itu, kalian berdua makan itu, asyaddu, lebih besar min akli hadil jifah, daripada memakan jifah bangkai ini. Hadisnya dhaif tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 161. Hadis di sini hadis muttafaqun alaih. Walahu maswal Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, beliau melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya adalah disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya itu disiksa karena besar. Ya, ini besar untuk meninggalkannya, mudah untuk meninggalkan, tapi mereka melakukannya. Bala innahu kabir, sesungguhnya dia itu adalah besar, bahkan dia itu adalah besar, dosa besar itu. Amma haduhuma fakana la istabri minal baul, adapun salah satu dari keduanya tidak berhati-hati dari kencing. Wa amal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bi namimah, maka dia itu berjalan dengan suka namimah, mengadu domba. Masuk di situ apa? Ghibah. Kemudian sebutkan akhrajal Bukhari wa Imam Bukhari bil adabul mufrad, di adabul mufrad nahwi, semisalnya min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sahih ini saya lagi wafi dalamnya, amahuduma fakana yaktab nas, adapun salah seorang dari keduanya maka dia itu menggibai manusia. Wali Ahmad, demikian juga semua Imam Ahmad bisa nadin sahih maknahu, dengan syarat yang sahih maknanya semisal itu, min hadis Abi Bakrah, dari hadis Abi Bakrah. Wali Abi Dawud atau Yalisi, demikian juga Abu Dawud atau Yalisi, an Ibni Abbas dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, misal semisalnya binas bisa nadin jayid, dengan sanad yang bagus. Kemudian disebutkan lagi di situ Walid Tirmidzi, hadis nomor 164, semua Imam Tirmidzi wa sahahu, disahkan oleh beliau, di sini sahih ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yakni Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya disebutkan di sini ya Aisyah berkata kepada Nabi. Qalat lin Nabi. Aisyah berkata kepada Nabi. Ini ucapan yang bahaya ini. Ya, ini sebagai pelajaran kita semua. Nabi memberikan peringatan masalah ini. Aisyah mengatakan, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Cukup bagi engkau pada diri Sofiyah itu, Sofiyah istri Nabi, Sofiyah bintu Hulay. Ya, seorang anak dari kepala suku. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi engkau dari Sofiyah itu ini dan itu, kada wa kada. Qala Badru Ruwah, sebagian ruwah mengatakan ta'ni maksudnya adalah anha qasirah, yaitu pendek. Dia bagus, tapi apa? Pendek. Demikian, menyebutkan bentuk tubuhnya. Qala, maka Nabi mengatakan laqad qulti kalimatan, sungguh engkau mengucapkan suatu kata. Lau musijat bima'il bahr, kalau dicampurkan dengan lautan, air laut, lama sajadhu, niscaya akan merubahnya, akan bercampur sampai merubah rasa air laut itu yang asin. Ya, ini sampai seperti itu. Bergibah walaupun menyebutkan bentuk tubuh seorang dia itu pendek. Sampai di sini Sofiyah dibicarakan oleh Aisyah bahwa dia itu adalah pendek umpamanya. Padahal dia adalah seorang yang terhormat, anak kepala suku. Tapi bukan di situ. Maka Nabi mengatakan kalimat tadi. Qalat wa haqaitu lahu insan. Aisyah mengatakan aku menghikayatkan kepada Nabi seseorang. Faqala, maka Nabi mengatakan ma uhibbu an tahkili insanan. Aku tidak suka untuk engkau menghikayatkan kepadaku seseorang, menyebutkan keadaan seseorang yang dia tinggi atau pendek atau semisalnya, ya kan? Wa annali kada wa kada, dan aku mempunyai ini dan itu. Ini semua menunjukkan bahwa ghibah adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan kalau dia itu dicampur dengan air laut, menggibahi seorang sekedar yang dibentuk tubuh dan semisalnya, maka bisa mencampur, ini merubah rasa air laut itu. Disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, ya, beberapa hal yang di situ beliau kecualikan. Beliau membuat bab nomor 256 di situ, bab mayubah minal ghibah, yang diperbolehkan ghibah itu. Yang pertama seperti tadzalum, seseorang yang didolimi. Orang yang didolimi boleh menyampaikan kepada pemerintah bahwa dia didolimi. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang kedua, bisa ditulis, meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Boleh menyampaikan kepada orang yang mempunyai kedudukan, merubah kemungkaran seperti itu. Mengembalikan orang yang bermaksiat kepada benar, ya demikian. Tentu saja dengan adab-adabnya. Yang ketiga adalah al-istisqa, meminta fatwa, meminta nasihat. Seperti mengatakan, saudaraku telah berbuat zalim kepadaku, bagaimana ini? Seperti ini. Tapi tentu saja dengan apa? Dengan adab. Jangan kemudian terjatuh kepada ghibah yang diharamkan. Yang keempat adalah tahdhirul muslimin minasyar, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Juga diantaranya adalah musyawarah, untuk musyawarah, untuk meminta pendapat apakah dia pantas untuk menjadi kerabatnya, keluarganya, istri untuk anaknya dan semisalnya, boleh. Yang kelima adalah ayyakuna mujahiron bifiskihi, boleh ghibah orang yang dia itu menampakkan kemaksiatan, menampak-nampakkan kemaksiatan atau bid'ahnya, boleh, au bid'atihi atau bid'ahnya. Kemudian yang keenam adalah ta'rif. Ta'rif itu pengenalan, ya. Tetapi dengan syarat disebutkan di sini, kalau kemudian orang itu tidak marah atau semisalnya. Seperti umpamanya orang itu akmas, buta, a'raj, bincang dan semisalnya, dengan syarat ini tidak menyakiti dia. Al-asom, al-akma dan semisalnya. Demikian disebutkan, ya, dengan syarat bahwa dia itu apa? Tidak merasa marah. Sampai di sini, subhanallah, wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, assalamualaikum.